habisnya. Usaha yang kita punya pasti ada batasnya. Hidup yang kita cinta pasti ada akhirnya. Semua itu kan sirna saat kiamat sudah tiba. Sangkakala bersuara memekakkan telinga, hati terasa hampa tak berdaya. Tak kenal sanak saudara, berlari-lari tak henti, mencari tempat sembunyi takkan bisa. Masih lama padahal kiamat itu datangnya kapan saja. Tak ada yang tahu rahasia yang kuasa, agar tak ragu padanya, padanya, padanya. Gunung pun berterbangan melayang bagaikan awan, air laut pun memanas bak neraka. Bintang jatuh berguguran, langit pun menghimpit bumi. Tak ada tempat sembunyi, takkan bisa. Kiamat pasti akan datang, karena itu janji Tuhan. Alam raya akan dirasa, tak satu pun yang tersisa. Tak ada yang ditinggalkan, hanyalah mimpi, karena pasti terjadi. Bila manusia sudah putus silaturahmi, harta melimpah tapi tak mau berbagi. Gedung-gedung berdiri kokoh, tinggi teror sana sini. Tanda kiamat terjadi, ibu menyusui, lupa akan bayi. Binatang buas dan benda mati bisa berbicara lagi. Gunung-gunung pun berterbangan melayang bagaikan awan, air laut pun memanas bak neraka. Bila jatuh berguguran, langit pun menghimpit bumi. Tak ada tempat sembunyi, takkan bisa. Alam raya akan binasa, tak satu pun yang tersisa. Tak ada yang ditinggalkan, hanyalah amal semata. Alam raya akan binasa, tak satu pun yang tersisa. Tak ada yang ditinggalkan, hanya satu pun yang tersisa. Tak ada yang